Sejak kembali buat Republik Bingo semuanya. Buat teman-temanku yang ada di sebelah kiri SMP Indonesia semuanya, Republik Tango bareng-bareng yuk. Sejenak nafasku terhenti kala ku teringat kepadamu, dan kala raut wajahmu perlahan-lahan hilang di mataku. Oh, nafasku terhenti.